Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin fitnah. Ikhwati fillah azzakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita mempelajari daripada Kitabul Buyu' dari Kitab Manhajus Salikin. Tapi masih terkait dengan babu syarikah. Masuk di dalamnya adalah pembahasan tentang musaqah dan muzara'ah. Setelah selesai kita membahas tentang masalah syarikah macam-macamnya dan perkara-perkara yang merusak daripada syarikah tersebut. Ya, ini apabila ada kezaliman dan ada ghoror dari salah satu pihak terhadap rekannya. Demikian pula contoh-contoh horor yang terjadi pada syarikat tersebut sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian saya menyatakan berikutnya, kama yufsidu dzalika al-musaqata wal muzara'ah, sebagaimana hal tersebut merusak daripada musaqah dan muzara'ah. Dzalika ismul isyarah. Kembalinya kepada adzulmu wal gharar. Adzulmu wal gharar. Sebagaimana kezaliman dan kecurangan dalam syarikah akan merusak daripada syarikah tersebut, demikian pula keduanya merusak pada permasalahan musaqah dan muzara'ah. Musaqah itu artinya kerjasama dalam hal memberikan pengairan. Contoh misalnya seseorang memiliki bibit tanaman, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk membiayai pengairannya. Maka dia bekerja sama dengan orang lain yang sanggup untuk mengairi daripada tanamannya. Dia katakan kepada saudaranya, ya fulan, tolong engkau airi tanaman saya hingga kemudian sampai datang waktu panen. Dengan itu, maka engkau akan mendapatkan sepertiga daripada hasilnya atau separuhnya, atau seberapa pun sesuai dengan kesepakatan keduanya. Tugas engkau merawat tanaman tersebut dari sisi pengairannya, dan tugas saya adalah mempersiapkan bibit-bibitnya. Maka ini disebut sebagai musaqah. yang satu urun tanaman, yang lain urun pengairan. Maka apabila kemudian terhasilkan horor atau terhasilkan kezaliman pada salah satu dari kedua belah pihak, rusak musaqah tersebut. Horor misalnya, pihak yang bertugas mengairi, yang semestinya dia airi dengan rutin, sebagaimana ma'rufnya atau sebagaimana mestinya tanaman tersebut diairi, tapi dia kemudian mengurangi jatah airnya untuk kemudian ya menyampaikan bahwasannya sudah saya airi sekian. Kalau misalnya menggunakan apa namanya itu pompa, jetpump atau misalnya diesel, maka dia mengatakan pembelian daripada solarnya sekian, sekian, sekian. Al-Muhim ada sisi-sisi horor. Maka musaqah tersebut tidak lagi barokah dan tentunya amalan tersebut amalan yang haram. Rusak akad daripada musaqah. Demikian pula kalau kemudian setelah panen pihak pemilik daripada tanaman dia mengambil sebagian, mendolimi saudaranya tanpa sepengetahuan daripada pihak kedua. Zalim. Maka ini pun juga merupakan sesuatu yang merusak daripada musaqah. Demikian pula dalam hal muzara'ah. Muzara'ah yakni seseorang memiliki lahan, tetapi dia tidak memiliki modal untuk menggarap lahannya. Kemudian dia melakukan kerjasama yang disebut dengan muzara'ah. Dia sampaikan kepada saudaranya, ya fulan, kamu garap tanah saya. Dengan padi kah? Dengan gandum kah? Dengan jagung kah? Sesuai dengan kesepakatan. Maka hasilnya nanti kita bagi dua, atau engkau bagiannya sepertiga, saya dua per tiga, atau sebaliknya, sesuai dengan huruf yang berlaku dan kesepakatan yang ada di antara kedua belah pihak. Maka dari sisi ini musyara'ah, satu pihak urun tanah, pihak yang lain urun tenaga mengerjakannya, menggarapnya. Ini pun juga memungkinkan terjadi gharar dan memungkinkan terjadi zulm, kezaliman antara kedua belah pihak. Itu pembahasan terkait dengan masalah musaqah dan muzara'ah. Kemudian Asy-Syaikh membawakan satu hadis. Hadis ini sebagian menyalahpahami bahwasannya muzara'ah tidak boleh dengan hadis ini. Padahal hadis ini sangat jelas sebetulnya maknanya. Sisi mana yang tidak diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadisnya. Qala Syekh wa qala Rafi' ibn Khadij. Berkata Rafi' ibn Khadij, wa kana an-nas yu'ajiruna 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma 'ala al-madiyanat wa aqbalil jadawil wa syai' min az-zar'. Fayahliku hadha wa yaslamu hadha. Wa yaslamu hadha wa yahliku hadha. Walam yakun linnas kira illa hadha. Falidhalika zajar anku. Fa amma syai'un ma'lumun matmunun falaba'sa bihi. Rawahu Muslim. Ini hadis justru dijadikan dalil untuk disyaratkannya muzara'ah. Bukan kok terlarang muzara'ah tersebut. Rafi' ibn Hadid radhiyallahu anhu menyatakan, wa kana an-nasu ajiru. ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu orang-orang saling melakukan yakni kerjasama jasa pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'alal madiyanat. Yakni kerjasama jasa untuk menggarap tanah. Di mana hal tersebut terjadi padanya ghoror. Ya. Jadi tanah-tanah tersebut yang digarap ada bagian-bagian yang langsung terairi oleh pengairan, ya, menjadi tempat lewatnya air. Maka tempat lewatnya air ini namanya madianat. Kemudian bagian-bagian galengan ada kayak parit-parit kecil begitu untuk mengalirnya air. Bagian-bagian kanan dan kirinya itu namanya Abalul Jadawil. Pinggiran galengan yang tempat terairi oleh air. Dua tempat ini, tempat yang pertama adalah Madianat yang langsung terairi air. Tentunya di situ paling subur. Dan juga bagian-bagian Abalul Jadawil. Itu adalah bagian yang paling subur. Otomatis, karena langsung terairi air. Setiap saat, setiap waktu tanaman tersebut menyerap daripada air. Maka pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka melakukan ijarah, ya, muamalah semacam ini, yuajirun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan apa? Dengan mengambil keuntungan pada pihak lain. Dia melakukan ghoror. Kamu kerjakan ini tanah saya. Mujarrah ya. Saya punya tanah, kamu garap. Nanti bagian sebelah sana, bagian kamu, bagian sebelah sini, bagian saya. Nah ini ghoror yang seperti ini. Ya. Bagian madianat untuk saya. Akbalul jadawil untuk saya. Nah, bagian yang sana itu, ah, itu kamu semua, enggak apa-apa. Kamu lebih lebar, lebih luas, enggak apa-apa. Saya sini saja. Ini ghoror. Dan ini yang disebut dengan al-muqabarah. Ini yang disebut dengan muqabarah. Maka pada asalnya yang dilarang itu bukan muzara'ah. Bukan muzara'ah, bukan musaqah. Ijarah dalam bentuk muzara'ah dan musaqah ini masru'. Masru'ah. Yang terlarang adalah mukhabarah. Surah yang ada sini tadi, itu adalah suratul mukhabarah. Wasai'i min azhar, dan sayi' di sini adalah bagian tertentu daripada tanaman. Yani ditentukan bagian tertentu bagian daripada tanaman itu untuk saya, nanti bagian tertentu untuk kamu, bagian tanah ini untuk saya, bagian tanah itu untuk kamu. Fayahliku hadza wa yaslamu hadza, ya tentu saja. Sehingga bagian tanah yang sana itu rusak, bagian yang sini selamat. Dalam artian subur. Wa yaslamu hadza wa yahlik hadza, ini selamat, ini rusak. Walam yakun linnas kira illa hadza. Dan tidak diketahui pada masa tersebut, ya, pada masa Rasul, kira, yakni sewa menyewa, ini tadi ijarah maksudnya, ya, kira di sini adalah ijarah, sewa menyewa jasa ini tadi, kecuali ya seperti ini gambarannya, sehingga dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikenal kecuali seperti ini. Falidzalika zajara anhu, karena nyala Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang darinya. Melarang daripada muzara'ah maksudnya adalah mukhabarah, ya. Bukan muzara'ah. Muzara'ah syar'i. Selama tidak ada apa? Tidak ada dua unsur tadi. Zulm dan horor. Maka ini merupakan horor. Apa yang tersebut tadi itu? Ya, yang dikenal dengan mukhabarah tadi. Itu adalah horor. Jadi mukhabarah Mukhabarah adalah satu bentuk kerjasama antara pemilik tanah dengan saudaranya yang mengerjakan tanah, di mana si pemilik tanah menentukan bagian-bagian dirinya dari bagian-bagian dari hasil tanah-tanah tertentu. Bagian tanah tertentu ini untuk saya, bagian tanah tertentu yang lain untuk kamu. Menentukan sisi-sisi tertentu. Sisi yang sana untuk saya, sisi yang sini untuk kamu. Maka yang seperti ini horor. Dan perkara-perkara seperti ini, kenapa kok diharamkan? Karena akan membawa kepada, ini dzariah kepada perpecahan, pertikaian, percekcokan, ketidakpuasan dari pihak yang lain. Akan meretakkan hubungan antara muslim satu dengan muslim yang lain. Maka segala perkara yang akan membawa kepada kerusakan hubungan antara satu muslim dengan muslim yang lain, sekecil apapun, diharamkan oleh Islam. Karena sungguhnya di dalam Islam, persatuan ukhuwah imaniyah itu adalah asal, pokok, prinsip yang harus dijaga. Kemudian ucapan daripada Rafi Ibn Khadid berikutnya, fa'amma syai'un ma'lumun ma'munun fala ba'sa bihi. Adapun sesuatu yang diketahui dan di bawah jaminan, artinya semuanya masing-masing ya mendapatkan hak untung rugi. Kerjasama muzaroah, yang satu urun tanah, yang satu urun tenaga. Dengan persentase yang pasti di awal akadnya. Kemudian bagiannya itu adalah usha, artinya bagiannya secara umum. Tidak boleh dengan tertentu. Dijamin keseluruhannya. Kalau tidak menghasilkan, maka yang sini dia rugi tidak dapat panen, yang situ dia rugi karena tenaga. Demikian pula yang tadi misalnya rusak dan sebagainya, atau hasilnya sedikit atau kecil, maka ditanggung berdua, bersama. Kalau seperti ini keadaannya, fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa. Karena di situ tidak ada unsur horor. Tidak ada unsur zulm. Di mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Demikian pula dalam segala macam bentuk muamalah. Di saat seseorang bekerja sama dengan saudaranya, maka ini sudah ada pembahasannya sebelumnya dalam pembahasan masalah syarikat ya. Kemarin telah kita contohkan contoh-contoh yang terlarang daripada bentuk-bentuk syarikat. Seseorang bekerja sama dengan temannya, baik kerjasama syarikatul inan ataupun yang lainnya. Kalau kemudian ditentukan ini nanti keuntungan pagi ataupun satu hari untuk saya, satu malam untuk kamu. Atau pagi untuk saya, nanti sore untuk kamu. Ini seperti ini sama dengan kalau dalam muzaroah, bagian madianat untuk saya, selain madianat untuk kamu. Bagian akbalul jadawil untuk saya, maka selain daripada itu untuk kamu, sama. Ini adalah horor. Ini tidak boleh. atau kerjasama, kerjasama mudoroba ataupun yang semisalnya dengan kesepakatan keuntungan bulan ini untuk kamu, bulan depan untuk saya, ya sama juga. Di situ ada unsur horor, ada unsur tipu-tipu, ada kezaliman. Baik. Kemudian saya menyatakan wa amalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahla Khaibar bi syatri ma yakhruju minha min tamarin aw zar'in, muttafaqun alaihi. Dan Nabi SAW mempekerjakan, ini bekerja sama dengan Ahlu Khaybar, orang-orang Yahudi, ya, bekerja sama dengan mereka, bisa terima yakhruju minha, dengan separuh apa yang dihasilkan oleh tanah Khaybar tersebut. Min tsamarin, dari buah-buahan, auzar'i atau tanaman-tanaman. Ini dalil akan disyariatkannya muzara'ah ataupun musaqah. Dalil daripada disyariatkannya apa? Muzara'ah. Nabi SAW mempekerjakan Yahudi. Yang mereka asalnya sebelumnya mereka memang penduduk Khaybar. Dan pekerjaan mereka bercocok tanam sudah biasa mengurusi hal tersebut. Setelah kemudian mereka melakukan pengkhianatan perjanjian dengan Rasulullah dan hampir ya, imba'adillah ya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menolong muslimin pada saat itu, hampir sudah habis muslimin. Dilibas oleh Ahzab 12.000 pasukan mengepung Madinah dari berbagai macam kabilah, disebut dengan perang Khandaq. Ya. Dari luar dikepung oleh sekian banyak pasukan-pasukan musuh, musyriki 12.000. Padahal Madinah semuanya kalau dihitung dari anak kecil, wanita, orang tua dan para pemudanya tidak lebih daripada 4.000 orang. Sekitar itu. Bayangkan, dikepung oleh 12.000 pada waktu itu. Nah, dari dalam di sini ternyata ada ular-ular yang siap menerkam dan matuh dengan bisanya, yakni orang-orang Yahudi. Yang mereka tentunya seharusnya menjadi halif, menjadi apa namanya sekutu muslimin, karena ada perjanjian damai pada waktu itu yang harus saling membantu. Ternyata justru mereka ini yang menjadi musuh dalam hal ini. Dari belakang. Para pemudanya, muslimin, para sahabat dan sebagainya, mereka mempersiapkan untuk menghadapi musuh yang ada di depan. Untuk kemudian para perempuan-perempuan, ummahat, akhwat di belakang, anak-anak, orang tua dan ahlul a'dzar di belakang sini. Nah, di belakang sini ada ular-ular tadi dari belakang. Orang-orang Yahudi. Sehingga setelah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dengan mengutus angin memporak-porandakan Al-Ahzab, kemudian Rasulullah SAW langsung menyatakan, sekarang kita berangkat ke Khaybar. Karena pengkhianatan mereka. Dan kemudian ditundukkan dengan izin Allah, benteng-benteng Khaybar. Dan Rasulullah SAW kemudian melakukan muamalah dengan mereka setelah itu. Di antaranya tanah-tanah Khaybar yang kemudian menjadi bagian muslimin, boleh untuk mereka garap, tetapi itu tadi, ya, mereka hanya sekedar mendapatkan upah. Itu adalah tanahnya kaum muslimin sebagai konima. Mereka mendapatkan upah separuh dari hasil panenannya. Dan memang pada saat itu para sahabat masih tersibukkan dengan jihad terus, ya. Masih terus memperjuangkan Islam. Dan terjadi Fathu Mekah setelahnya. Sehingga mereka tidak memungkinkan untuk menggarap tanah-tanah mereka di Khaybar. Maka para sahabat termasuk juga Rasulullah SAW kemudian melakukan ya ini kesepakatan muamalah dengan sistem kira ataupun ijarah dengan model tersebut. Mereka tetap mengerjakan apa yang mereka biasa kerjakan dari bercocok tanam untuk kemudian mereka mendapatkan separuh bagian dan separuhnya lagi untuk kaum muslimin sesuai dengan pembagian yang Rasulullah SAW telah tentukan. Maka mereka orang-orang Yahudi pun kemudian menyetujuinya. Jadi seolah-olah mereka bekerja sama dengan para sahabat Rasul dalam hal mengerjakan sawah tersebut. Ini sistemnya adalah musyara'ah yang berlaku. Sehingga setiap tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus orang untuk kemudian jadi mengambil daripada apa yang menjadi hak mereka. Dan di situ para sahabat Rasul menunjukkan akan keadilan mereka, akhlak mereka yang luar biasa ditunjukkan oleh para sahabat di hadapan orang-orang Yahudi. Ya, ini persis seperti apa yang telah disepakati, tidak mengurangi sedikit pun, tidak menambah sedikit pun. Sehingga orang-orang Yahudi itu banyak yang kemudian terkesan dengan muamalahnya muslimin. Tapi itu adalah dalil, di antara dalil akan disyariatkannya musyara'ah. Tayyib, fal musaqatu 'ala syajar. Fal musaqah, maka al musaqah pengairan ala syajar, pada pepohonan, ini pada tanam-tanaman. Di sini mulai penulis memberikan penjelasan makna daripada apa itu musaqah. Musaqah terambil dari kalimat as-saqiyu. As-saqiyu artinya mengairi atau pengairan. Karena yang paling inti dalam musaqah adalah ini, sisi pengairan. Definisinya adalah seperti yang disebutkan oleh saya di sini. Fal musaqatu 'ala syajar bi an yadfa'aha lil 'amil wa yaqum 'alayha bi juz'in musya'in ma'lumin minat tamarah. Yaitu dengan seseorang menyerahkan bibit-bibit tanaman pohon-pohon dia, tanaman-tanaman dia, yadfa'aha, ya, dia serahkan lil amil kepada amil, orang yang diajak kerjasama. Amil di sini pengelola. Wa yaqumu 'alaiha, dan si amil tersebut yang kemudian melakukan tugasnya. Yaqumu 'alaiha yakni yasqiha, yahfadha, dia mengairinya, menjaganya, seterusnya. Jadi tugas dia. Bijus'in musya'in ma'lumin minat tamarah. Ya, ini dengan bagian yang musya', bagian yang menyeluruh. Musya' itu secara umum, musya', menyeluruh. Ini kalimat untuk membedakan daripada muzara'ah yang terlarang ataupun musaqah yang terlarang yang disebut dengan mukhabarah tadi. Yang di depan sudah Anda jelaskan. Ya. Bukan bijus'in mu'ayyan tetapi musya'. Bijuz'in musya'in, dengan bagian yang umum, yang menyeluruh. Bukan ditentukan yang bagian ini, pohon-pohon ini nanti untuk saya, bagian sana untuk kamu. Tidak, kalau ini sudah masuk kepada ghurur, tidak boleh. ma'lumin, yakni bagian tertentu yang diketahui bagian masing-masingnya. Bagian pemilik tanaman 2/3, bagian pengelola tanaman 1/3, bagian pemilik tanaman separuh, bagian pengelola separuh. Ini maklumin, diketahui berapa-berapanya, itu diketahui bagiannya. Kalau itu pohon kurma misalnya, saya punya pohon-pohon kurma, ya, tolong kamu airi itu semua, kamu garap itu semua, airi, nanti hasilnya bagi dua, kamu separuh, saya separuh. Dengan itu, maka musyafah yang seperti ini syar'i. Sebagai gambarannya, kalau di tempat kita mungkin seseorang ya punya kebun misalnya. Kebun dia tanami jagung. Ini kebun jagung saya ini saya serahkan kepengurusannya kepada kau. Ya, kau urusilah sampai jagung-jagung ini nanti panen. Berapa lama biasanya jagung? Berapa, Pak Heri? 3,5 bulan. Dalam masa 3,5 bulan kamu urusi, ya, nanti hasilnya kita bagi dua. Jadi si pemilik lahan dan pemilik pohon tadi, dia hanya urun lahan sama pohonnya, ya kan? Urusan berikutnya diserahkan kepada pihak kedua. Dia yang mengairi dan sebagainya. Sampai kemudian apa? Menghasilkan panen. Selama 3,5 bulan. Kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan tadi. Tentunya setelah dikurangi dengan masing-masing ya pengeluaran-pengeluaran yang ada. Dan itu ma'ruf dan ma'lum lah di antara para petani. Ya. Intinya yang dibagi itu adalah keuntungan yang sudah bersih. Memang betul-betul keuntungan. Sehingga tidak ada yang merasa terugikan. Keuntungan bersihnya sekian dibagi sesuai dengan kesepakatan. Demikian pula misalnya menanam pohon pepaya. Sama. Menanam pohon kasbi. Kasbi kalau di sini apa namanya? Singkong. Iya. Yeah. Ketela. Kalau di Sulawesi apa namanya? Kasbi juga. Al-muhim, ya. Sesuai dengan usia daripada tanaman tersebut. Maka ini disebut dengan musaqah, mengurusi dari sisi apa namanya? Pengairannya. Ini masuk di dalamnya apa yang tersebut di dalam hadis tadi. Urusan dengan Ahlu Khaibar. Tentunya di situ adalah musaqah masuk. Kemudian beliau menyatakan wal muzaraah dan al muzaraah bi an yadfa'al ardh liman yazra'uha bi juz'in musya'in ma'lumin minaz zar'i. Dan muzaraah, setelah sebelumnya menyebutkan tentang Musaqqa, kemudian beliau berpindah kepada masalah muzara'ah. Muzara'ah secara bahasa terambil dari kalimat azzara', yakni tanaman. Adapun secara syar'i definisinya disebut oleh Syekh sendiri. Bian yadfa'al ardh liman yazra'u. Bi juz'in musya'in. Ini menyerahkan sebidang tanah untuk digarap. Dengan bagian yang musya' secara umum menyeluruh. Tidak dikhususkan bagian tertentu untuk dia dan bagian yang lain untuk saudaranya, bukan. Maklumin, sama seperti tadi, yakni bagiannya itu dengan persentase. Semisal sebagian separuh, bagian yang lain separuhnya lagi, atau sepertiga dengan dua pertiga, atau yang seterusnya. Ya, dengan kesepakatan. Dari azar, dari tanaman tersebut. Maklumin menazara, ya, bagian tertentu yang diketahui dari tanaman. Karena memang diambil faedahnya adalah dari tanamannya. Tadi telah dicontohkan tentang muzara'ah. Gambarannya seorang memiliki tanah kemudian serahkan kepada orang lain untuk menggarapnya. Kemudian setelah itu dibagi menjadi dua hasilnya. Berkata saya berikutnya, wa'ala kullin minhuma ma jaratil adatu. Dan menjadi kewajiban masing-masing dari keduanya apa yang sudah menjadi kebiasaan. Adatnya adalah uruf. Uruf yang berlaku pada satu masyarakat terkait dengan muzara'ah. Ya, tentunya para petani yang paham terhadap masalah ini. Hanya saja kalau uruf yang ada di dalam masyarakat tersebut tentunya disodorkan kepada ahlul ilmi untuk dikoreksi apakah ini sudah syariah ataukah tidak, ada unsur dulem, ada unsur horor atau tidak. Tapi secara asal uruf itu yang berlaku. Ya, uruf itu yang berlaku. Ma ala kullin min huma artinya adalah menjadi kewajiban masing-masingnya. Kalau seseorang dia berposisi sebagai pemilik ladang, ya pemilik sawah, pemilik daripada tanah, maka apa yang biasa secara uruf menjadi kewajiban dia, ya itu yang menjadi, yang itu yang dituntut padanya. Misal yang terjadi dan menjadi urufnya pemilik sawah itu kalau terjadi muzara'ah, ya kesepakatan muzara'ah, maka pemilik sawah itu dia bagian yang mengadakan tanaman-tanamannya, misalnya mengadakan tanamannya itu dia, urusan dia. Kemudian yang membajaknya juga dia, misalnya ini urufnya. Kita uruf karena tidak tahu ya. Al-muhim, misal. Jadi bagian daripada si pemilik tanah adalah menggarap sambil menyiapkan daripada apa? Pohon ataupun tanaman, misal padi. Dia yang menyiapkan daripada benih-benihnya semuanya, ya, dia. Sambil sudah digarap. Kemudian setelah itu baru diserahkan kepada pihak kedua. Ini sudah siap tanahnya, tinggal kamu kerjakan, nanti kamu tanam bersama dengan, ya, orang yang kamu libatkan, siapa saja terserah, kemudian kamu urusi sampai kemudian selesai 3 bulan misalnya. Nanti kamu bagiannya sekian, saya bagiannya sekian. Ala kullin minhuma ma jaratil adat, masing-masingnya apa yang berlaku daripada adat dan kebiasaan di satu masyarakat. Kalau memang kebiasaan di situ pemilik ladang hanya sekedar urun ladang saja, misalnya itu sudah pokoknya urusan kamu, saya terima jadi nanti hasilnya saya mendapatkan sekian. Nah ini boleh. Majaratil ada. Kebiasaan yang ada, pemilik ladang dia menyediakan sumurnya, menyediakan daripada pompa airnya, dieselnya. Adapun dari sisi pengelola, dia mengurusi misalnya kebutuhan airnya, kapan harus dihidupkan, kapan dimatikan, ya, kemudian galengan-galengannya, kemudian ada apa istilahnya Daud atau apa gitu. Macam-macam lah itu, karena tidak paham sama sekali. Itu semua berlaku sesuai dengan apa yang ada di masyarakat menjadi urf. Itu makna daripada kalimat Syekh wa ala kullin min huma majaratil adatu bihi. Wa syartul ladzi la jahalata fihi. Dan syarat yang tidak ada ketidakjelasan padanya. Jadi syarat yang tidak ada kesamaran. Maksud daripada penulis dari kalimat ini bahwasanya muzara'ah tidak boleh dilakukan kecuali apabila syarat dari masing-masing pihak adalah sesuatu yang maklum. Syarat di sini adalah kalimat misalnya bagaimana ini contohnya? Pada tanah yang dikerjakan. Atau pada itu pada tanah yang dikerjakan misalnya si pemilik tanah ini kan punya tanah agak luas. Maka harus jelas syaratnya yang tidak ada jala, artinya kamu kerjakan tanah saya ini dari bagian ini sampai bagian ini. Satu bau kah, dua bau kah, tiga bau kah, satu hektar kah. Ini syarat yang tidak ada jala. Yang kamu kerjakan nanti adalah bagian yang ini dengan jelas. Asyartul ladzi la jahala fihi, la jahalata fihi. Kemudian dari pihak yang pengelola pun juga mengatakan bahwasannya bagian saya, ya syarat itu juga, bagian saya adalah sepertiganya atau bagian saya separuhnya. Saya mau mengerjakan dengan syarat bagian saya sekian. Tidak ada kesamaran. Asyartul ladzi la jahalata fihi. Jadi tanah yang dikerjakan jelas, bagian yang didapatkan juga jelas. Ini makna daripada syaratul ladzi la jahala. Syarat yang tidak ada jahala padanya. Baik, dengan ini selesai pembahasan masalah musaqah dan muzara'ah serta syarikah. Kemudian satu kalimat di situ masih tersisa. Ucapan saya, walau dafa'a dabatan ila akhar. Seandainya seseorang kemudian menyerahkan dabah, binatang, tunggangan kepada orang lain, kepada saudaranya. Ya malu alaiha, yang dipekerjakan binatang tersebut. Wa mahasola bainahuma. Adapun apa yang dihasilkan, ribah ya, keuntungannya bainahuma dibagi di antara keduanya. Jaza. Maka ini boleh. Ini yang disebut dengan mu'ajaroh. Rental. Merentalkan mobil misalnya. Atau apa ini namanya. Semisal seseorang punya mobil ya untuk jadikan taksi atau nge-grab ataupun yang semisalnya. Seseorang mengizinkan mobilnya dipakai sama saudaranya. Kamu pakai untuk Grab atau Gojek atau yang semisalnya begitu. Dalam satu hari nanti hasilnya berapa bagi dua. Kamu dapat separuh, saya dapat separuh. Kamu urun tenaga, saya urun barang ini, mobil. Maka seperti ini, jaza, boleh. Al-asal, boleh ya. Adapun terjadi mukhalafah dan seterusnya, dibalik itu, maka mukhalafah tersebut yang tidak boleh. Tetapi asal daripada akhdnya adalah mukhalafahnya terjadi di situ. Ikhtilat dan sebagainya. Maka itu yang harus mesti dihindari. Misalnya motor, boncengkan perempuan, bukan mahramnya tentunya tidak boleh. Tapi bukan daripada asal ijarahnya ataupun muajarahnya yang tidak boleh, tetapi mukhalafah yang terjadi. Baik, dengan ini kita selesai membahas dalam masalah tersebut dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada babu ihya'il mawat. Naftahillahu wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.